بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadi ilmu yang bermanfaat dan sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih masih membahas tentang as-sulh. Jadi secara sederhana, as-sulhu itu adalah kesepakatan untuk berdamai atas hak kita kepada orang lain gitu. Contoh yang paling sederhana adalah hak hutang. Saya punya piutang, artinya saya diutangin nih sama orang, nilainya 100 juta misalnya begitu ya. Lalu saya kemudian membuat kesepakatan damai, as-sulh, berdamai kepada orang yang saya, orang yang utang kepada saya itu dengan mengatakan bahwa hutangnya dipotong. Hutang yang dipotong itu namanya sulhul hatithah. Jadi saya memberikan diskon kepada dia. Solah tuka, saya turunin hak saya sulh. Saya turunin hak saya, enggak ada masalah. Anil alf, daripada utang ente yang 100 juta. Anil alfi ala khamsimi'ah. Utang ente yang 100 juta cukup bayar 50 juta. Artinya jadi dia mendamaikan 50 juta hak dia untuk digugurkan. Itu namanya sulhul hatithah. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa sulhul hatithah itu harus ada akadnya. Dan akadnya itu harus ijab dan kabul. Jadi si orang yang mendamaikan, bukan mendamaikan, orang yang ingin haknya itu diturunin, dia yang memulai ijabnya lalu kabul gitu. Atau bisa jadi kedua-duanya, salah satunya yang dimulai oleh orang yang utang itu. Intinya as-sulhu itu haruslah dengan adanya ikrar, pernyataan. Dan pernyataan itu kemudian dikabul, dijawab oleh orang yang menjadi objek utang tersebut gitu. Dan as-sulhu, perjanjian damai itu ada dua jenisnya. Pertama, sulhul hatithah, yaitu damai atau kesepakatan untuk pembebasan sebagian daripada hutang. Jadi dibebasin. Nah, yang kedua adalah sulhul mu'awadhah. Nah, ini yang kita akan bahas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. النوع الثاني صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المدعى بأن ادعى عليه دارا مثلا فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو دابة أو ثوب فهذا حكمه كما قال الشيخ حكم البيع wa in aqada bi lafzi sulhi nadharan ila al ma'na. Jadi kata Syekh Kata Imam Taqi Din Alisni An-Naw'u Tsani, jenis as-sulhu yang kedua yaitu sulhul mu'awadhah, yaitu sulh al-mu'awadhah, sulhu yang artinya damai, al-mu'awadhah tapi perdamaiannya, kesepakatannya dengan mu'awadhah, dengan tukar guling, tukar barang gitu. Apa maksudnya? Nah, ini dijelaskan sini. Wa huwa alladhi yajri 'ala ghairil ayni al-mudda'a, yaitu kesepakatan yang memang kejadiannya atau objek daripada as-sulhu itu 'ala ghairil ayni al-mudda', bukanlah pada barang yang diklaim. Jadi saya mengklaim atau apa istilahnya, mendeklar bahwa saya itu punya piutang misalnya uang 100 juta atau rumah yang nilainya 100 juta. Saya klaim itu. Kemudian diakui oleh orang yang objek, orang yang saya tuduh itu. Ya, dia mengakui bahwa dia punya utang senilai itu. Kemudian saya mengatakan solah tuka anidari ala dabatin gitu. Ya udah, ente enggak usah bayar make rumah, enggak usah bayar make duit 100 juta, bayar make budak saja gitu. Itu namanya suhul mu'awadah. Rumah yang menjadi haknya itu diganti dengan budak. Uang yang menjadi haknya diganti dengan motor, dengan kendaraan. Dan itu namanya suhul mu'awadah. Jadi tukar. Tukar-tukar-tukar-tukaran. Wa huwa alladhi yajri 'ala ghairi al-'aynil mudda'a bi an idda'a 'alayhi daran. Yaitu kesepakatan yang terjadi bukan pada barang yang diklaim, bi an idda'a, seperti orang yang mengklaim 'alayhi daran, bi an idda'a 'alayhi daran masalan, seperti orang yang mengklaim bahwa dia itu punya hak untuk dapat rumah dari orang lain. Alaihi daron, masalan contohnya. Fa'akor lahu biha. Kemudian orang itu mengakui, iya, dulu emang gue pernah ngutang gitu. Ngutangnya ngutang rumah gitu. Dulu gue pernah ngutang nilainya senilai rumah misalnya gitu. Jadi dia mengaku, lu kan punya utang rumah sama gue. Lu kan punya utang nilainya sekian juta. Kemudian diakui gitu. Wa sholahahu minha. Kemudian orang piutang ini, orang yang mengklaim dia dihutangi, orang piutang ini seolah kemudian mendamaikan. Dalam arti mendamaikan itu menurunkan haknya begitu, atau meminta kesepakatan minha dari hak rumah tersebut ala abdin, diganti jadi budak, au dabatin atau jadi kendaraan, au thawbin atau jadi baju gitu. Itu namanya sulhul mu'awadhah. Lu kan punya utang rumah sama gue nih gitu. Dulu enggak usah bayar make rumah aja. Lu bayarnya make make kambing aja. Bayarnya make baju aja, satu truk gitu, biar gue bawa jualan misalnya begitu. Namanya sulhul al mu'awadhah. Jadi hak dia terhadap orang tersebut di mu'awadhah, diganti dengan barang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahadha hukmuhu kama qala syaikhu. Ini hukumnya. Jadi hukum kalau sulhul mu'awadah itu hukumnya kama qala syaikhu, sebagaimana perkataan Syekh Abi Syuja, hukmul bai', hukumnya hukum jual beli. Wa in aqada bi lafzi sulhi, walaupun akadnya dengan akad sulh gitu. Salah tuka kan gitu, saya sulh, saya damaiin, saya bebasin an daripada utang ente mi'at miliun 100 juta ala sayyaratin, menjadi rumah, menjadi mobil. Udah, lu gak usah bayar 100 juta, mobil lu aja buat gua. Itu mu'awadhah tuh, hak dia 100 juta di mu'awadhah, ditukar dengan mobil. Udah, lu gak bayar, gak usah bayar utang lu 200 juta, gue minta ruko lu aja gitu. Ya tentu harus ada kabulnya kan gitu. Jadi syarat as-sulhu itu harus ada ijab dan kabul. Itu. Dan ini hukumnya menjadi hukum jual beli. Jadi seperti membeli barang dengan uang yang sudah dibayar sebelumnya gitu. Atau menukar barang dengan barang yang sudah dipegang sebelumnya gitu. Wa in aqada bilafzi sulh, walaupun akadnya dengan kalimat sulh. Nazoran ilal makna, melihat kepada makna akadnya. Jadi akadnya walaupun ngomongnya pakai sulh, tapi orang ulama menyebut ini baik. Karena punya makna yang sama seperti baik. Berarti dalam hal ini ulama Syafi'i sepakat dengan Imam Abi Hanifah. Yang al-itibaru fi al-akdi bil-ma'ani wal-maqasid la bil-alfad wal-mabani. Walaupun sejatinya itu kaidah orang Hanafi. Kaidah Ahnaf bukan kaidah Syafi'i. Jadi Syafi'i tidak melihat itu. Tapi dalam hal ini, dalam hal sulh, kaidah itu berlaku bahwa walaupun kalimat-kalimat sul, tapi maknanya adalah jual beli. Wa yata'allaqu bihi ahkamul bai', dan ini berlaku kemudian di dalamnya hukum-hukum jual beli. Apa saja hukum jual beli? Wa yata'allaqu bihi jami'u ahkamil bai', dan berlaku di dalam sulh yang menjadi sulhul mu'awadhah ini jami'u ahkami al bai', yaitu seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Karaddi bil aibi, seperti rad, seperti mengembalikan barang kalau memang ada cacatnya. Wal akhdhu bisyuf'ati, atau mengambil syuf'ah. Jadi ada orang yang punya utang begitu, kemudian dia ganti utangnya dengan rumah, tapi rumahnya tuh nempel dengan tetangganya. Maka kan tetangganya punya hak syuf'ah, maka tetangganya dulu yang harus ditawari. Jadi ini artinya kalau kemudian udah terjadi, ya udah kata si fulan, gue minta, kata, lu kan punya utang sama gue 200 juta. Ya 200 juta lu gak usah bayar, tapi rumah, tanah sama rumah yang lu pegang ini sekarang buat gue aja. Gitu. Lu pindah gitu. Jadi itu rumahnya dikasih, ya dong gak apa-apa deh rumah gue buat lo, yang penting utang gue lunas. Rumahnya dikasih, tanah dikasih. Tapi kan tanah rumah ini nempel sama tetangganya. Nah, ketika tetangganya tahu bahwa itu dijual, dia kan bisa minta, enggak beres loh, mestinya gua dulu yang ditawarin. Ya udah sekarang buat gua. Itu kan hak syuf'ah tuh. Ya boleh terjadi hak syuf'ah. Ya berarti si orang yang ngutang tuh dapat duit dari tetangganya, kemudian dia bayar aja. Artinya hak rumah ini tidak bisa diberikan kepada orang yang mendamaikan awal tadi, orang yang berdamai tadi, orang yang mengatakan udah gak usah bayar, gak bisa. Kenapa? Karena ada hak syuf'ah. Jadi karena jual beli maka hukumnya berlaku jual beli, karena karaddi bil aibi, seperti dikembaliin barangnya kalau emang ada cacatnya. Wal akhdhu bisyuf'ati, atau mengambil hak syuf'ahnya. Wal man'u minat tasarrufi qabla al-qabdi, begitu juga dilarang untuk melakukan apapun, transaksi apapun terhadap barang tersebut qabla al-qadhi, sebelum serah terima. Jadi kalau belum diserah terimakan maka belum boleh tuh. Ya misalnya dia si orang yang musalih gitu ya. Musalih itu orang yang punya hak kemudian haknya ditukar. Musalih kemudian langsung meijarahkan, menyewakan rumah yang bakal jadi sulhul mu'awadhah, padahal dia belum megang, ya enggak boleh. Jadi ada mutasarruf al-man'u minat tasarrufi, dilarang untuk melakukan transaksi apapun qabla al-qabdi, sebelum serah terima. Wa yata'allaq wal qabdu fil majlisi in kana al-musalah 'alaihi wal musalah anhu ribawiyan. Wal qabdu fil majlis, dan harus terjadi serah terima fil majlis, di majlis akad sulh. Karena ini hukumnya sulh mu'awadhah, hukumnya hukum jual beli, maka harus terjadi serah terima di majlis akad sulh. In kana al musalahu alaihi, kalau barang musalah alaihi itu barang gantinya. Wal musalah anhu, dan barang yang diganti. Jadi tadi kan contohnya, lu kan punya utang sama gua 100 juta. Misalnya kan tadi. Udah gua lihat lu punya tabungan emas nilainya berapa? 1000 gram misalnya, 100 gram. 100 gram itu 100 juta, Pak. Ya pokoknya gitulah. Jadi ini kan sama-sama barang ribawi, duit 100 juta sama emas 100 gram. Barang ribawi, kalau pakai pendapat ulama pesantren kan gitu. Kalau ulama kontemporer sekarang ya emas sudah bukan lagi barang ribawi. Lu kan punya, ini namusoleh nih, ini musoleh yang kemudian punya hak. Lu kan punya utang sama gue 100 juta gitu. Gua lihat lu punya tabungan emas 100 gram. Udah lu gak usah bayar 100 juta kalau emang gak mampu. Itu 100 gram buat gua. Nah, jadi 100 juta itu musolah anhu. 100 gram emas itu musolah alaihi namanya. Jadi musolah anhu dengan musolah alaihi sama-sama barang ribawi. Yang satu duit alat tukar, yang satu emas. Emas juga alat tukar kan sesuai dengan ketentuan ketentuan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena dua-duanya adalah barang ribawi, maka al-qabdu fil majlis, wajib serah terima. Kan kalau barang ribawi itu kan syaratnya tiga. Pertama, dia harus sama nilainya. Kedua, nggak boleh ngutang, nggak boleh ditangguhkan. Ketiga, harus serah terima ketika akad. Kalau jenisnya berbeda tapi ilahnya sama, dua syaratnya. Dia nggak boleh hulul, dia harus hulul, nggak boleh ngutang, nggak boleh ditangguhkan bayarnya. Yang kedua, harus serah terima seketika itu. Nah ini kan emas sama duit. Duit yang dia ngutang dibebasin dengan diganti emas. Emas sama duit kan sama. Sama-sama barang ribawi. Maka syaratnya harus hulul seketika itu langsung bayar. Artinya langsung kasih itu emas. Wal qabdu dan langsung serah terima. Begitu. Wal qabdu fil majlisi in kanal musalah alaihi wal musalah anhu ribawiyan muttafiqaini. Yang muttafiqain yang sama sesuai fi'illatul riba di dalam sebab ribanya. Kan sebab riba ada dua. Pertama, as-samaniyah dengan al-mat'um. As-samaniyah itu alat tukar. Yang kedua, makanan. Jadi kalau sama itu ilahnya, maka syaratnya dua. Al-hulul wal-qabdu. Yaitu enggak boleh ngutang dan harus serah terima. Washtiratut tasawi. Dan juga disyaratkan adanya kesamaan nilai. Fi mi'yari syar'i dalam standar syar'i in kana jinsan wahidan, kalau dia adalah barangnya barang yang sama, yaitu emas. Lu punya utang sama gua emas 200 gram. Terus lu sekarang punya 200 gram perhiasan. Yaudah gua minta itu aja. Ah gitu tuh kan sama tuh. Maka nilainya harus, mi'yarnya harus sama, standarnya harus. Mi'yaru syar'i itu maksudnya standar syariat. Karena ada barang-barang yang dijual belikan oleh kebiasaan kita tidak dengan nominal tapi misalnya dengan gramnya, dengan volumenya. Kan kayak makanan kan. Makanan kan ada yang dijual beli juzaf. Juzafan itu enggak penting berapa gramnya, tapi sekotak, dua kotak itu kan namanya juzaf. Beras di beberapa daerah dijual pakai juzaf, pakai apa namanya? Satu mangkok, dua mangkok dan seterusnya. Jadi ia tergantung dengan standar itu. Artinya kalau musalah anhu dengan musalah alaihi adalah sama-sama barang ribawi dan sama-sama jenisnya beras sama beras, itu kan makanan pokok ilahnya sama, jenisnya juga sama beras, maka harus sama nilainya sesuai dengan standar syariat. Standar syariat memberikan standar takaran itu kepada kebiasaan. Kalau memang di situ kebiasaannya kilogram, ya kilogram. Itu maksudnya at-tasawi fi mi'yari syar'i in kana jinsan wahidan. Wa yafsudu bil gharar, sulhul mu'awadhah ini yang kita hukumi sebagai jual beli itu rusak. Akadnya menjadi batal bil gharari kalau ada gharar, enggak jelas gitu. Lu kan punya utang 100 juta sama gua. Ya udahlah, lu enggak usah bayar 100 juta. Cuman lu punya budak, budak lu buat gua aja ya gitu. Cuman budaknya enggak jelas warnanya, kulit hitam, apa budak pekerja, apa budak penyanyi, itu kan goror. Iya gua punya budak. Budaknya ada 5. Budak yang mana nih kan gitu. Harus dijelaskan dulu supaya ketinggal tidak ada gorornya. Wal jahl atau ketidaktahuan wa bisyurutil fasidati atau dengan syarat-syarat yang memang merusak akad jual beli itu sendiri. Jadi ya sama hukumnya seperti jual beli, itu menjadi batal kalau ada gorornya, menjadi batal kalau ada spekulasinya, menjadi batal kalau ada syarat-syarat yang memang merusak jual beli kafasadil baik, sama persis seperti jual beli yang rusak. Jual beli rusak itu kan bisa karena akadnya mengandung goror atau riba. Yang kedua bisa jadi barang dagangannya tidak memenuhi syarat sah barang dagangan. Walau salahahu minha ala manfaatin darin au dabatin muddatan ma'lumah. Walau salahahu minha, kalau seandainya dia mensulh, mendamaikan, atau dia apa istilah menurunkan haknya minha dari hak dia, katakanlah tadi haknya ini 100 juta, ala manfaatin diganti menjadi manfaat darin, manfaati darin au dabatin, manfaat rumah atau kendaraan mudah ma'lumah dalam tempo tertentu. Lu kan punya utang sama gua 100 juta. Lu 100 juta gak usah bayar. Tapi ruko lu itu bisa gua manfaatin selama 5 tahun misalnya. Ruko lu yang ada di situ tuh ya udah buat gua. Ya bukan rukonya. Tapi manfaat ruko itu gua mau pakai. Gua buat jualan buat ini selama 5 tahun. Gitu. Atau kendaraan lu itu gue pakai selama 5 tahun sebagai ganti utang ente yang nilainya 100 gitu. Itu manfaati darin au dabatin muddan ma'lumah. Muddatan ma'lumah yaitu temponya diketahui jelas gitu. Kalau enggak jelas ya enggak boleh. Ya udah itu motor lu gue pakai dulu dah. Ah, gue pakai dulu tuh apa itu artinya tuh. Mau berapa lama? Jadi harus muddan ma'lumah. Jaza itu boleh. Wa yakunu hadza sulhu ijarah. Berarti kalau sulhunya model begini, sulhunya jadi ijarah. Nah, karena yang diambil manfaatnya bukan ainnya. Kalau ainnya jadi jual beli, tapi barangnya kalau barang jadi jual beli, tapi kalau manfaatnya aja jadi ijarah. Jadi sulhu itu seperti underlying. Seperti underlying. Ketika sulhul muawadahnya, ya karena muawadah itu kan banyak ya. Al-bai'u muawadah, ijarah juga muawadah. Ijaratu amal juga mu'awadah. Jadi barang sifatnya yang sifatnya tukar menukar. Jadi hukumnya tergantung tukar menukar jenis yang mana. Kalau tukar menukar barang itu kan jual beli. Tapi kalau tukar menukar manfaat itu berarti ijarah. Wa yakunu hadza sulhu ijarah, dan sulh ini jadinya ijarah. Fatatsbutu fihi ahkamul ijarati, maka berlaku di dalam kesepakatan as-sulhu ini menjadi hukum ijarah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rizali Nur Yusera. Walau salahahu ala ba'dil aynil mudda'ah, kalau seandainya dia mendamaikan asul atau sepakat untuk menurunkan haknya ala ba'dil ayn, tapi dari sebahagian saja, sebahagian barang yang dia piutang. Kaman salaha minadaril mudda'ah ala nisfiha au thulutsiha, seperti orang yang sulh salah melakukan damai atau menggugurkan haknya dari rumah yang dia klaim bahwa dia punya apa namanya piutang rumah terhadap orang, tapi ala nisfiha setengahnya saja, au thulutsiha atau sepertiganya saja. Lu kan punya utang sama gua satu rumah. Rumahnya nilainya misalnya 500 juta. Ya udah lu enggak, rumahnya gue minta ganti setengahnya dulu aja gitu. Setengahnya apa nih maksudnya? Ya setengah harga rumah itu 250 juta, make apa? Ya make mobil lu gitu. Berarti jadi setengahnya belum bayar lagi, jadi masih harus bayar, tapi dia sudah mensulh muawadahnya dengan setengah daripada nilai rumah yang menjadi piutangnya. Au minal abdaini ala ahadihima, atau dari dua budak yang dia utangin menjadi satu budak. Jadi as-sulhu itu tidak berarti utang terus ya. Saya contoh ini yang paling sederhana utang. Bisa saja be salam gitu. Saya ngasih ini ke Pak Iwan. Pak Iwan, nih saya ngasih 500 juta untuk dijadikan rumah. Ya kan? Pak Iwan lama-lama ternyata rumahnya nggak dibikin. Saya lapor ke pengadilan. Nah, lalu kata pengadilan, Pak Iwan tunaikan itu hak rumah. Kan berarti saya punya hak rumah dari Pak Iwan. Itu kan bukan utang. Awalnya jual beli salam kan ya. Jadi sulhu itu terjadi, yang penting punya hak saya. Apapun haknya, yang paling sederhana kan utang. Tapi bisa jadi hak itu terjadi karena jual beli salam. Saya udah bayar duitnya tapi belum dikasih-kasih. Nah, berarti kan saya punya hak tuh ya. Punya hak rumah yang udah saya bayar dulu sekian tahun tapi belum dapat-dapat. Nah, saya bilang, Pak Iwan punya apa namanya hak, saya punya hak rumah terhadap Pak Iwan. Ya udah, enggak usah dibikinin rumah, cuman saya minta nilai setengahnya diganti dengan sulhul muawadhah gitu. Mana tadi? Au min al-abdaini, atau dia punya hak dua budak misalnya gitu. Ahala ahadihima, kemudian dia minta ganti salah satunya saja. Au min al-ghanamataini, atau dua kambing. Kadzalik, begitu juga. Fahadha hibatu ba'dil mudda'ah liman huwa fi yadihi. Berarti ini jatuhnya adalah hibah. Ini berarti sulhu tanpa minta ganti nih, berarti bukan sulh muamalah. Fahadha hibatu ba'dil mudda'ah liman huwa fi yadihi. Berarti ini adalah hibah sebahagian barang yang diklaim atau barang yang menjadi hak liman huwa fi yadihi, bagi orang yang seharusnya barang itu ada di tangannya. Fayushtaratu, maka disyaratkan lisihatil hibati, untuk sah hibahnya, al-qabul, adanya ijab dan qabul. Berarti sama ya seperti sulhul hatithah, seperti sulhul mu'awadah dengan sulhul hatithah, sama syaratnya, sama-sama harus al-qabul. Walaupun di sini sebutnya sihatil hibati al-qabul. Wa mudhi'i zamanin yumkinu fihi al-qabl. Wa mudhi'i zaman, dan berlalunya waktu, yang mana waktu itu cukup atau mungkin untuk serah terima. Maksudnya ketika orang sudah mengatakan as-sulhu untuk barang tertentu, kemudian sudah dikabul begitu, kemudian lewat masa sekian waktu yang mungkin bisa diserah terimakan, maka sah tu sulhul muawadahnya. Berlaku sulhul muawadah, maka harus segera diserah terimakan, dan dia sudah tidak boleh lagi bertasarruf terhadap barang tersebut karena barang tersebut sudah menjadi musalah alaihi, harus diberikan kepada orang yang punya hak itu. Wa yasihu hadza bilafdhil hibah, dan ini sah dengan lafaz hibah. Wa ma huwa fi makna, atau dengan yang semakna dia dengan dia. Wa fi sihhatihi bilafdhis sulhu wajhan, dan tentang apakah sah sulhu model seperti ini dengan lafaz suluh wajhani, ada dua pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih. As-sihah, yaitu sah jual beli, sah hibah seperti ini. Wala yasihu hadza sulhu bilafdhil bai, dan ini tidak sah kalau dengan lafaz bai karena bukan bai. Oh, berarti ini sulhul hibah ini bukan bai ya, maksudnya tadi saya contohin salah. Sulhul hibah ini berarti memang nilai daripada haknya dia itu setengahnya diberikan, sepertiganya dibebasin. Berarti ini seperti sulhul hatithah sebenarnya. Sulhul hatithah. Ya kalau sulhul muawadah kan memang harus syaratnya karena dia jual beli, maka syaratnya harus qabul. Kalau sulhul muawadahnya ijarah, dia juga harus qabul karena dia memang ijarah syaratnya qabul. Tapi sulhul hibah ini bagian daripada sulhul hatithah yang awal. Gitu. Karena sulhul hatithah yang awal, maka disyaratkan juga ijab qabul, kan itu seperti hibah. Jadi Pak Iwan punya utang dua rumah karena duitnya udah saya kasih. Lama-lama kemudian saya bebasin. Ya udah, satu rumah enggak usah dibayar, dibebasin. Diterima oleh Pak Iwan, jadi selesai urusan. Gitu. Dan harus qabul. Baik itu dengan lafaz sulh atau dengan lafaz hibah, dua-duanya sah. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja fil amwali tadi ya, perkataan Syekh Abi Syuja ini mana? Yasihu di bab awal, maksud di pertama mulai bab sul. Wa yasihu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Wa yasihu, sah itu sul ma'al iqrar, dengan pernyataan fil amwal, pada harta, wa ma afdha ilaihi, dan apa yang akan menjadi harta. Wa ma afdha ilaihi, dan sesuatu yang akan menjadi harta di kemudian hari. Seketika waktu itu bukan belum jadi harta, tapi kemudian nanti akan jadi harta. Wa fil amwali huwa kama dzakarna. Itu sudah kita jelasin itu tadi. Jadi ke apa namanya? Minta hak atau mengganti hak dengan harta kita sudah jelasin. Wa qauluhu dan perkataan Syabi Suja wa fima afdha ilaiha dan sesuatu yang memang afdha akan membuat barang tersebut menjadi harta, afdha ilaiha menjadikan ilaiha menjadi harta. Kama idza sabata lahu qisasun, seperti orang yang punya hak atas qisas. Fasalaha alaihi bilafdhi sulhi sahha. Kemudian dia damai terhadap orang yang punya haknya terhadap qisasnya dia bilafdhi sul dengan lafadz sul sahha. Sah. Dia punya qis, maksudnya dia dizalimin sama orang. Dizalimin, ditonjok mukanya atau dipotong tangannya oleh seseorang. Kemudian dia ngajuin ke pengadilan. Pengadilannya mengatakan, ente berhak minta dia. Gitu. Nih. Saya punya utang sama Pak Iwan. Katakanlah utangnya 100 juta misalnya. Tapi di satu sisi saya juga dizalimin sama seseorang lain. Katakanlah namanya Michael. Gitu. Michael jahat sama saya berantem sama Michael, akhirnya Michael motong tangan saya dipotong sama Michael. Lalu kan saya laporin ke ini, saya masih punya utang nih sama Pak Iwan. Saya datang ke pengadilan, saya laporin tuh Michael itu motong tangan saya. Lalu saya minta kisos. Permintaan saya diiyakan, dikabul. Lalu di akhir pengadilan saya bilang, udah gak usah pakai kisos, tapi saya ganti duit aja. Gitu. Ini kan dalam pengadilan kisos ini satu tangan tuh nilainya cukup mahal kan ya. Satu tangan tuh nilainya bisa 100 dinar, lebih daripada itu mungkin. Akhirnya kata pengadilan dihukumi bahwa si Michael tuh wajib membayar kisos senilai 1 miliar misalnya gitu, 1 miliar. Nah, lalu Pak Iwan datang, saya ke Pak Iwan, Pak Iwan boleh gak itu utangnya diganti pakai apa? Pakai kisos saya gitu. Saya punya hak kisos nilainya 1M gitu. Pak Iwan kan punya utang ke saya 100 juta. Kapan itu? Ya suratnya udah turun, tinggal nanti tunggu si Michael bayar kan gitu. Itu juga boleh, itu namanya afdha ilaihi, ketika akad belum jadi duit karena baru putusan doang, belum jadi harta, tapi itu kan akan jadi harta. Kama idza sabata lahu qisasun fasalaha alaihi, kemudian dia sulh dengan kisas, hukuman kisas tersebut bidzadz sulh dengan lafaz sulh. Atau Pak Iwan yang datang, "Son, antum ane lihat di pengadilan antum dapat hak kisas nilainya sekian. Ya udah utang antum yang 100 juta begitu misalnya. Ane sulh, sulhunya muawadhah ganti jadi kisas. Jadi kisas Ustaz buat ane gitu misalnya." Sah, itu juga sah. Wa in salaha bilafdhil bai', tapi kalau kisas sulhu model seperti ini bilafdhil bai' dengan lafaz bai', fala enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena ketika itu bukan harta. Jual beli itu harus harta. Malun mutaqawim ketemu malun mutaqawim ditukar. Tapi kan ketika akad itu belum jadi harta, itu baru kisas doang. Maka tidak sah dengan lafaz jual beli. Wa amma ma laisa bimalin, sedangkan apa yang bukan harta, wala ya'ulu ilal mal, dan dia juga enggak bakal jadi harta, ka haddil qadhafi, seperti had qadhaf. Had qadhaf apa had qadhaf? Sanksi tuduhan. Saya dituduh berzina oleh Michael tadi. Jadi saya punya utang 100 juta ke Pak Iwan, tapi saya dituduh zina sama Michael. Saya laporin ke magistrat tuh, Michael tuh menuduh saya zina tanpa bukti. Akhirnya kata pengadilan, Michael dihukum cambuk. Hukuman cambuk daripada tuduhan zina itu kan bukan duit, bukan harta. Jadi saya tidak bisa menggugurkan hutang saya kepada Pak Iwan dengan tuh had qadhabnya Michael tuh buat ente, kan nggak bisa, kan had qadhab tuh bukan duit. Dia juga nggak bakal jadi duit. Jadinya darah-darah tuh luka. Itu beda ya tadi kisos sama had qadhab tuh. Jadi kalau kisos bakal jadi duit nanti, jadi harta. Tapi kalau had qadhab gak bakal jadi harta. Maka itu tidak boleh berdamai dengan had qadhab itu. Kenapa? Karena la ya'ulu ilal ma, dia gak bakal jadi harta. Fala yasihu sulhu alaihi bi'iwadin, maka tidak sah sulh dengan itu. tidak sah as-sulhu apa namanya alaihi atas haddul kadzab biiwadin dengan iwad. Maksudnya diganti ya, kalau memang diganti ya langsung diganti saja, tidak perlu dengan haddul kadzab. Intinya bahwa damai, kesepakatan damai itu adalah kesepakatan untuk menggugurkan salah satu hak orang yang punya hak. Nah, orang yang punya hak bisa menggugurkan haknya segugur-gugurnya, namanya sulhul hafidhah. Jadi dibebaskan itu orang yang piut, orang yang utang itu dibebasin, atau juga diganti namanya sulhul mu'awadhah. Tapi tadi kita singgung lagi bahwa ini tidak selalu dalam masalah utang. Bisa jadi dalam masalah jual beli yang belum diserah terimakan, atau jual beli salam, atau apapun itu yang membuat orang menjadi hak, menjadi punya tanggungan terhadap orang lain. Kayak semacam tadi jual beli salam. Saya udah ngasih duit buat beli, buat dibikinin baju, tapi Pak Iwan nggak bikin baju. Berarti kan Pak Iwan punya tanggungan ngasih baju ke saya, kan gitu. Lalu kata saya, itu hak saya baju terhadap ente Pak Iwan, saya ganti aja lah make duit. Itu namanya sulhul mu'awadhah gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Besok kayaknya libur ya, karena besok tuh libur maulid. Sayangnya kagak di rumah besok. وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنًا فِي طَرِيقِ نَافِذٍ لَا تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ. Boleh bagi orang itu untuk yushri, untuk membangun atau membuat rawshanan. Rawshanan itu jendela, lubang angin. Kalau kita tuh kayak heksos tuh. Lubang angin heksos itu. فِي طَرِيقِ نَافِذٍ, di jalan yang nafid. Jalan nafid itu jalan yang orang lalu-lalang. La tatadarrarul marata bihi, yang tidak membahayakan orang lewat. Jadi insyaallah besok kita akan bahas tentang caranya bangun rumah. Kalau mau bikin lubang angin bagaimana caranya insyaallah, karena jalan juga punya hak. Jalan punya hak, maka ketika orang bangun rumah berseberangan atau berdempetan dengan jalan yang dilalui banyak orang, maka ada hak jalanan di dalamnya. Dan itu diatur oleh syariat. Insyaallah besok hari Rabu, tapi hari Rabu kita libur, insya Allah kita lanjut di hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agama dan menjadi orang-orang yang difakihkan oleh Allah dalam masalah agama. Dan saya berharap masih ada PR sebelumnya tentang sulhul hati itu, ada beberapa teks di bagian sulhul hati itu yang belum kita bahas, dan memang saya nggak paham waktu itu. Makanya saya berharap ada teman-teman sarjana muslim, ada guru-guru dari para asatid, dewan guru, tuan guru, para tokoh masyarakat yang memang tahu bagaimana caranya atau bagaimana memahaminya, untuk bisa memohon saya kepada antum semua mengoreksi bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.